Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Bandung. Benarkah salawat merupakan salah satu syarat dalam khutbah Jumat? Jika memang iya, bagaimana jika sudah terlanjur khutbah tapi tidak membaca salawat, apakah sah? Di dalam fikih jadi gini, masyarakat madhab Syafi'i. Kita berbeda dengan madhab Hanafi dan yang lainnya. Madhab Imam Syafi'i, di dalam khutbah Jumat, rukun khutbah diantaranya adalah harus membaca salawat. Dan salawatnya pun menyebut nama Nabi yang sesungguhnya bukan kalimat, bukan isim dhamir. Nah, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang berkhutbah tidak membaca salawat, maka khutbahnya tidak sah. Madhab Syafi'i yang dikukuhkan. Jika khutbahnya tidak sah, maka sholat jum'ahnya tidak sah. Ini bicara tentang fikih Syafi'i seperti ini. Kemudian di sisi lain, apakah betul kita harus menghukumi sholat tidak sah kepada orang awam yang tidak ngerti apa-apa? Maka ini ada namanya hikmah, harus bijak. Jadi makna bijak itu begini, selagi Anda itu menjadi khatib, maka berusahalah Anda faham tentang syarat menjadi khutbah, menjadi khatib. Kalau tidak, Anda akan bikin keresahan. Dan tidak semua orang punya wawasan yang sama. Kalau orang awam, bagi seorang ulama bisa memberikan pemahaman, orang awam, sholatmu dianggap sah. Al-amila madhabalah, sudah dianggap sah. Sah boleh. Kita menganggap sah. Cuman Anda kalau ingin jadi khatib, Anda harus memahami khutbah di mana. Jangan sok mentang-mentang Anda belajar ilmu 4 madhab, lalu Anda terapkan di Indonesia, yang masalahnya Syafi'i, Anda merusak orang. Berarti Anda tidak bijak, Anda. Maka berusahalah Anda memenuhi syarat rukunnya khutbah, agar masyarakat yang bermacam-macam tingkat ilmu mereka itu tidak resah. Baik, ini kalau ingin jadi khatib. Kemudian jika ingin, kalau ingin jadi khatib, jadilah khatib yang bijak. Berusaha untuk menghadirkan rukun-rukunnya agar jamaahnya tentram. Di sisi lain, jika kita menemukan khatib, biarpun khatib itu madhab Imam Syafi'i, cuman namanya orang khutbah kan bisa saja lupa. Saya juga pernah khutbah tuh lupa kok baca sholawat. Salah satu guru kami ngirim surat. Oh, berusaha tinggal membaca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kapan saja sudah sah kok. Bisa saja semacam itu. Nah, kalau sudah terlanjur selesai misalnya, khotibnya itu adalah lupa. Oh, namanya orang lupa. Mengkhotbah kan Anda bersemangat. Alhamdulillah, sampai. Bahkan mungkin lupa wasiat takwa. Kan ada, alhamdulillah, salawat Nabi, wasiat takwa, ya. Kemudian doa kepada orang, membaca surat ayat Al-Quran, kemudian doa kepada kaum muslimin. Mungkin saja lupa, oh, namanya khotbah panjang begitu kok. Sudah assalamualaikum kok selesai namanya, ya lupa. Maka kalau disuruh mengulang, repot bagi orang awam. Sayyid Alwi Segaf, Mufti Mekah waktu itu yang punya kitab Tersyih, orang awam jangan diseksa dengan seperti itu. Selagi masih bisa dianggap sah menurut madhab lain, anggap sah. Kasihan orang sebanyak itu suruh ngulang, akhirnya ngulang lagi, kan kasihan. Jadi di saat Anda jadi khatib, Anda jadilah orang yang bijak. Kalau kemudian Anda menemukan khatib lupa, jadilah kamu Anda jamaah yang bijak. Wong namanya lupa kok. Kalau ingin mengulang, namanya bab ikhtiyat saja. Jangan dipaksa semuanya. Ya jangan dicaci maki loh namanya khatib lupa. Yang repot khatib sombong sama makmum sombong. Ini pernah kejadian di kota kita ini, sampai katanya mau debat begitu. Kita diundang hanya sekedar untuk nyaksikan saja. Rupanya yang satu ini adalah khatib, rupanya antara musuhan antara khatib dengan ustaz muda ini, kayaknya musuhan sudah dari dulu, sudah incar-incaran. Naudzubillah, ustaz kok intip-intipan. Akhirnya pas ustadznya salah, rukunnya kurang, langsung diantem begini. Diingatkan dengan cara yang gak benar. Dan di saat diingatkan dengan cara yang gak benar ini, sang khotibnya masih mempertahankan. Padahal kalau dua-duanya bijak, yang satu mengingatkan dengan cara yang baik kurang rukunnya, lalu khotibnya ngerti tinggal nyambung saja kan sah. Khotibnya mempertahankan gak mau. Nah, ini kan keras kepala juga. Rupanya setelah di lapangan kita amati, sudah musuhan dari yang di bawah dengan yang di atas. Jadi yang di bawah ini kesempatan, mau dijatuhkan begitu. Mumpung salah. Waktu itu belum ada istilah viral itu. Langsung, kau ini bodoh, gini. Saya diundang waktu itu. Ustadz yang khotibnya salah sudah meninggal, bawa kitab besar, hanya gak usah dibuka kitabnya. Urusan begini sudah sering dibahas di kelas. Yang perlu ditata adalah hati. Ustadz mudanya juga begitu, bersama untuk mencari kesalahan, karena ini kesempatan. Ini lah kalau antar jamaah dengan imam sudah intai, saling mengintai, apa yang terjadi? Kalau memang ada khotib salah, tinggal minta maaf, selesai, mohon maaf. Saya salah, saya pernah khotbah di Masjid Taqwa juga, kurang khotbah. Saya tidak ingat, setelah berapa bulan, saya cari rekamannya, benar, kurang. Tapi kan saya tidak sengaja, tapi saya betul, saya sadar, tinggal minta maaf, saya kurang khotbah, lalu bagaimana? Kalau punya ilmu, sampaikan, kalau tidak, ulama bagaimana mengatakan? Gitu. Tidak usahlah yang jadi khotib sombong mempertahankan ini, yang ingin mengkritisi suka sombong, lo kok mimbar kok jadi bahan eker-ekeran. Maksud kami begini, jika Anda khotib yang memang pernah bersalah, khususnya menurut jumhur ulama madhab Syafi'i yang ada di Indonesia, tinggal mengatakan, iya saya salah, mohon maaf. Lalu bagaimana solusinya wahai para ulama? Kalau Anda bukan ulama, tiba-tiba aja khotib, misalnya Anda bos, pengen khotbah. Lah kalau Anda salah, ya memang Anda bukan ulama, ya bos khotbah, ya salah. Gimana terlanjur salah? Datang ke saya kasih jawaban. Gak usah diulang jamaah, cuman tolong jangan diulang lagi, wahai bos yang jadi khotbah hari ini, jadi khotib. Hati-hati ke depan, tinggal gitu saja kok enak. Tidak usah bikin ribut, selama ini akhirnya caci maki. Kemudian di sisi lain, ini khotib harus waspada. Madhab kita Syafi'i, madhab di Indonesia adalah Syafi'i. Di sisi lain, kalau Anda melihat orang melakukan kesalahan itu, subhanallah, kalau Anda ingin mencari ustadz atau guru yang gak bersalah, sampai mati Anda gak punya guru. Cuman siapapun yang bersalah, sebaik-baik orang bersalah adalah mengakui kesalahannya, tetap adem. Sekarang gayanya sombong semuanya, kan repot ini. Yang ini sombong, itu sombong. Jadi sholatnya bisa diikutkan sah menurut madhab yang lain. Al-amilah madhabalah, orang awam jangan dipaksa untuk mengulang. Tapi di sisi lain, tolonglah kalau Anda khotib, kok Anda salah, segera Anda minta maaf, dan segera dibahas oleh para ulama, agar ulama yang faham punya wawasan menyejukkan. Bahkan kalau memang Anda, kami sampaikan bahasanya ini juga dari ulama-ulama, bahasanya orang awam jangan disiksa untuk mengulang sholat. Tapi kalau Anda ingin bab ikhtiar dirimu sendiri, hei ustadz, Anda boleh, karena Anda merasa fikih Anda adalah Syafi'i dan enggak sah, Anda boleh ngulang diri Anda sendiri. Tapi orang awam itu yang sholat Jumat saja sudah alhamdulillah, suruh Anda ngulang, Anda suruh dia ngulang, Anda salah menyiksa mereka. Ayo yang sejuk deh, ini akan berlaku, yang kami sampaikan berlaku di bukan saat ini saja, kapan saja. Kalau jadi imam yang bijak, kalau menemukan imam salah, jadilah makmum yang bijak, bukan untuk menghujat, mencaci maki. Syarat sahnya khotib kan memang bukan harus alim. Yang penting memenuhi syarat. Cuman sebaiknya kalau tidak alim ya, jangan buru-buru jadi khotib. Misalnya ada orang bodoh di samping kita. Wah, enggak ada imam di khotib. Saya enggak ketemu. Sudahlah. Penuhi lima. Alhamdulillah. Salawat, wasiat taqwa, baca Quran, langsung duduk. Baru nanti salawat, alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa, baca Quran, apa doa untuk orang muslimin sudah. Oh gitu dok, iya sah. Biarpun dia paling bahlul di kampung kita juga sah kok. Jadi tolonglah yang sejuk, jangan biasa kita membuat permasalahan ya. Kalau jadi imam yang bijak, kalau ternyata jadi makmum menemukan imam yang salah juga yang bijak. Imam bijak kalau salah segera minta maaf, makmum bijak kalau mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau semuanya keras kepala, namanya medan laga di mimbar itu. Medan perang di mimbar, tidak sejuk hati, tidak indah hati. Wallahu a'lam bissawab.